Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan masalah yang keempat, kami ingin memperjelas sekaligus merojah poin yang ketujuh dari pembahasan sifat-sifat yang disukai, yang disunnahkan pada muadzin, yaitu an yaj'ala asbu'aihi fi udhunaih. Disukai muadzin ketika dia menyerukan adzannya meletakkan kedua jarinya di dalam kedua telinganya. Jari kedua jari yang dimaksud adalah jari telunjuk, sababah. Jari telunjuk kanan dan kiri seperti ini. Nah, dan ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Kemudian wa an yudhira wajhahu ala yaminih, mutar wajahnya ke arah kanan. Idza qala, apabila dia menyerukan hayya ala shalah, wa ala yasari, dan ke arah kiri. Idza qala, apabila dia membaca menyerukan hayya ala falah. Telah disampaikan bahwa ini adalah gerakan menoleh, iltifat, yang diputar hanya kepala bersama leher, adapun dada tidak ikut berputar. Dan ini ditegaskan oleh Al-Albani rahimahullah bahwa memutar dada itu tidak ada dasarnya, jadi hanya kepala dan leher. Kemudian saya sampaikan pula bahwa bukan menyerukan hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah sambil memutar kepala dan leher, bukan, tetapi ditolehkan dulu, menoleh terlebih dahulu, sudah menoleh ke arah kanan, baru kemudian mengatakan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah dua kali. Ini yang dimaksud di sini. Jadi hayya 'ala shalah ke arah kanan dua kali. Kemudian menoleh ke kiri, dalam keadaan sudah menoleh, baru kemudian mengatakan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah dua kali. Dan apa yang disebutkan di sini oleh para muallif bahwa hayya 'ala shalah dua-duanya ke arah kanan sambil menoleh ke arah kanan, hayya 'ala falah sambil menoleh ke arah kiri. Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti' mengatakan ini adalah zahiru as-sunnah, lahiriah hadis. Wallahu a'lam, beliau mengatakan begitu. Nah, artinya ini lebih dipilih oleh beliau, dianggap lebih dekat ke makna hadis, dianggap sebagai zahirus sunnah, yakni zahirul hadis, lahiriah makna hadis. Dan dalam hal ini tata caranya ada dua, dua-duanya hayya 'ala shalah ke kanan itu ada dua tata cara. Yang pertama, jadi menoleh dulu ya. Jadi menoleh dulu ke kanan, kemudian menyerukan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, sudah, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian menoleh ke kiri, kemudian menyerukan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini kembali menghadap ke arah kiblat. Ini tataran pertama. Tataran kedua, menoleh ke kanan, hayya 'alas salah. Kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian menoleh lagi ke kanan, hayya 'alas salah. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian menoleh ke kiri, hayya 'alal falah. Kemudian menoleh ke arah, kembali ke arah kiblat, menghadap ke arah kiblat, kemudian menoleh lagi ke kiri, hayya 'alal falah. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini dua tata cara dan dua-duanya hayya 'alas shalah semuanya ke arah kanan, hayya 'alal falah semuanya ke arah kiri. Ya, ini yang dikuatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', beliau katakan itu zahir as-sunnah lahiriyah hadis wallahu a'lam. Ada tata cara yang ketiga yang juga disebutkan oleh ulama, ya, yaitu masing-masing arah ada bagiannya dari hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bagaimana caranya? Menoleh ke kanan, kemudian hayya 'alas shalah, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian menoleh ke kiri, hayya 'alas shalah, kemudian menoleh ke kiblat, kemudian menoleh ke kanan, hayya 'alal falah, kemudian menoleh ke kiblat, kemudian menoleh ke kiri, hayya 'alal falah. Jadi masing-masing ada bagiannya. Ya. Hayya 'alas shalah ke arah kanan pertama, kemudian hayya 'alas shalah ke kiri, ya kan? Jadi hayya 'alas shalah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kemudian hayya 'alal falah kanan, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Ya kan? Ya, jelas? Nah, ini tiga tata cara. Naam. Baik. Di sini seharusnya ditambah lagi termasuk dari hal yang disunnahkan, disukai sebagaimana yang dilakukan oleh Bilal ketika azan itu naik di tempat yang tinggi agar suara lebih menyebar, jangkauan suara itu lebih jauh. Naam. Namun kata ulama Al-Albani, naam, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i, naam, bahwa hal itu terwakili, ya, hal itu terwakili dengan adanya mikrofon, dengan pembesar suara, naam, dengan pembesar suara yang dipasang di atap masjid tempat yang tinggi itu sudah mewakili daripada seseorang yang manjat naik ke tempat yang tinggi itu sudah terwakili dia di masjid adannya. Tapi adannya sudah menyebar di atas melalui pengeras suara. Naam. Barakallahu fikum. Al-mas'alatu rabi'atu fi sifatil adhani wal iqamah. Masalah yang keempat tentang sifat adhan dan iqamah. Naam. Sebelumnya ana mengartikan iqamah itu sesuai dengan bahasa Indonesia yang baku dalam KBBI, iqamah. Nah, memang kayaknya antum mendengarnya kayak gimana ya? kayak lahan gitu ya. Nah, kayak lahan kedengaran. Nah, jadi kurang bosnya. Tapi itu bahasa Indonesia yang baku di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia begitu, iqamah. Nah, mungkin kita tidak biasa mendengarnya. Kita sebut iqamah aja ya. Hah? Lebih sedap mana antum dengar? Hah? Tayyib. Adhan dan iqamah. Kaifiyatul adhani wal iqamah. Tata cara adhan dan iqamah. Walahuma kaifiyatun. Keduanya memiliki beberapa kaifiyah. Waradat bihan nususu an-nabawiyatu. Telah datang dengannya nas-nas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa minha, di antaranya majaa fi hadithi Abi Mahdzurata, tata cara yang datang pada hadith Abi Mahdzurah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhana binafsihi, allamahu, mengajarinya. Nabi mengajari Abu Mahdzurah al-adhana, adhan, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Diajari langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajarkan kepadanya lafad-lafad adhan. Ya, Nabi mengatakan takul, naam takul, engkau menyerukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, empat takbir, ya. Empat takbir. Dua tak, setiap dari empat takbir ini dibagi dua, ya. Dua takbir yang pertama dirangkaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya, dua kali. Kemudian Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, juga dua kali. Dua kali syahadat. Naam. Kemudian hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah, juga dua kali. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah, juga dua kali. Kemudian takbir dua kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah, satu kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Mari menuju salat. Mengerjakan salat. Ajakan untuk mengerjakan salat. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Mari menuju keberuntungan, kebahagiaan. Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadis ini sebagaimana di hasyiah dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Ada berapa jumlahnya? Coba dihitung. Ini ada berapa jumlah kalimat? Berapa? 15, 15 kalimat. 15 kalimat. Ya. Ini syarat sahnya adzan. Harus terdiri dari 15 kalimat tersebut, tidak boleh kurang. Ini termasuk syarat sahnya adzan. Nah, ini yang disebutkan pada masalah ketiga, syarat yang keenam. Ya. Dengan lafaz-lafaz, ya. bahasa Arab yang telah datang dalam as-sunnah, yaitu jumlahnya 15. Tidak boleh kurang dari ini. Ya, kurang dari ini tidak sah. Baik. Wa amma sifatul iqamati, adapun sifat iqamah, fahiya, yaitu taqul, engkau mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa jumlahnya? Berhitung. Berapa? 11. Ya. 11. Baik. Iqamah tidak boleh kurang dari ini. Harus genap 11 kalimat seperti pada ya yang disebutkan ini. Nah, ini juga termasuk syarat sahnya. Harus genap 11 ya kalimat tersebut. Tidak boleh kurang. Di hadis Anas radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, amara Bilalun, umira Bilalun ay yashfa' al-adana. Bilal diperintah, tentunya memerintah dalam Nabi alaihi salatu wassalam, an yashfa' al-adana, agar menggenapkan adzan. Agar menggenapkan adzan. Makna menggenapkan adzan, supaya akan datang nanti penjelasannya, yaitu setiap rangkaian kalimat diulang 2 kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dianggap 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, 2 kali. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, 2 kali. Hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah, 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Naam, itu yang dimaksud. Wa an yuthira al-iqamata. Wa an yuthira al-iqamata. Dan agar Bilal mewitirkan iqamahnya. Ya, setiap rangkaian kalimat hanya 1 kali. Illa al-iqamata. Kecuali kalimat iqamah. Jadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rangkaian ini hanya 1 kali. Ashhadu an la ilaha illallah, 1 kali. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, 1 kali. Hayya 'ala shalah, 1 kali. Hayya 'ala al-falah, 1 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kecuali iqamah, ini 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naam. Ini maksud hadis. Jadi hadis ini muttafaq alaih. Fatakunu kalimatul adhan marrataini marrataini. Fatakunu kalimatul adhan, maka ya, kalimat-kalimat adhan diulangi 2 kali 2 kali. Sebenarnya telah dicontohkan. Wa kalimatul iqamati marratan marratan, dan kalimat-kalimat iqamah hanya 1 kali 1 kali, sebagaimana tadi contohkan, illa fi qawlihi, kecuali pada ucapannya, qad qamatis shalah, fatakunu marratain, maka itu 2 kali, lil haditsil madhi, berdasarkan hadis yang telah lewat. Sudah difahami dengan baik ini? Ya? Barakallahu fikum. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة. فهذه maka inilah sifat sifatul adani wal iqamati mustahabbati. Fahadihi sifatul adani wal iqamati mustahabbatu. Naam. Fahadihi sifatul adani wal iqamati mustahabbatu. Al mustahabbatu na'at terhadap sifat. Jadi dia marfu'. Inilah sifat adan dan iqamah yang bersifat mustahabbah, yang disukai, yang disunnahkan. Dalilnya li'anna bilalan, karena sesungguhnya Bilal muadzin Nabi alaihi wasallam kana yu'adzinu bihi, senantiasa kana senantiasa yu'adzinu bihi, menyerukan adzan dengannya dengan tata cara tersebut, hadaran wa safaran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mata. Hadaran ketika berada di Madinah bersama Nabi SAW, dan safaran ketika safar di luar kota Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an mata, sampai Bilal mati. Ya, senantiasa menyerukan adzan dengan tata cara tersebut. Baik. Dan itulah yang kita amalkan, ya, dan diamalkan oleh keumuman kaum muslimin di sekitar kita. Baik. Kemudian, wa in rajja'a fil adani, dan apabila ini tata cara yang lain, tata cara kedua pada adzan. Wa in rajja'a fil adani, dan apabila melakukan tarji' pada adzan. Apa tarji'? Lihat catatan kaki nomor 4. At-tarji'u, at-tardidu, at-tarji'u maknanya tardidu, yaitu mengulang. Ya, yang dimaksud yang diulang di sini adalah dua kalimat syahadat, supaya akan dijelaskan. Bima'na, at-tarji'u, at-tardidu artinya mengulang. Bima'na, dengan makna annahu, ya, yukhfidu sawtahu, sesungguhnya muadzin yukhfidu, memelankan, ya, memelankan sautahu, suaranya, mengecilkan suaranya, fi syahadataini, pada dua kalimat syahadat. Ya, thumma yu'iduhuma, kemudian dia mengulanginya, bi raf'i saut, dengan mengeraskan suaranya. Kama akhrajahu Abu Daud, sebagaimana dikeluarkan oleh Abu Daud. Caranya begini. Ya, ketika sampai pada dua kalimat syahadat, sebelum dia mengeraskan suaranya dengan dua kalimat syahadat, terlebih dahulu dipelankan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Dipelankan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, dua kali, kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dua kali. Setelah itu baru kemudian dikeraskan. Masing-masing dua kali. Paham? Itu makna tarji'. Jadi jumlahnya berapa semuanya? Tadi tanpa tarji' 15. Tambah, ya, dua kalimat syahadat, ya, diulangi masing-masing dua kali dengan suara pelan, 4, ya, berarti semuanya berapa? Hah? 19. Nah, 19. Nah, ini salah satu tata cara. Nah, ini adalah tata cara yang dipilih oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sebagai faedah. Nah. Baik. Nah, jadi yang pertama yang adanya Bilal itu yang dianggap sebagai sifat mustahabbah. Nah, yaitu berapa? Jumlahnya khamsa asyara, 15. Nah, dengan tarji' ya, dengan tarji' berarti menjadi 19, jadi 19. Baik. Nah, kemudian au thanna al-iqamata, atau thanna al-iqamata, mengulangi ya dua kali pada iqamah, rangkaian kalimat-kalimatnya diulangi dua kali pada iqamah. Nah, yang sebelumnya itu kan diwitirkan ya, ini digenapkan ya, jadi diulangi dua kali seperti adzan, seperti adzan dengan tambahan qomatish shalah, sehingga menjadi berapa? 17, sehingga menjadi 17 kalimat. Jadi tata caranya adalah ya, ini menggenapkan iqamah, yaitu seperti azan, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu akbar Allahu akbar, la ilaha illallah. Bedanya dengan azan apa? Ada qad qamatish shalah dua kali. Jadi 15 ya, tambah 2 qad qamatish shalah, berarti semuanya berapa kalimatnya? 17, itu 17. Ini yang dimaksud fannal iqamah. Ya. Fala ba'sa. Jika mengamalkan itu, tidak mengapa. Nah, li'annahu, alasannya li'annahu, karena sesungguhnya hal itu minal ikhtilafil mubah, minal ikhtilafil mubah, termasuk ya perbedaan yang dibolehkan. Artinya ya, telah datang kaifiyah ini dan telah datang kaifiyah itu. Jika terkadang mengamalkan tarji', ya, boleh. Yang mustahabbah adalah adzan bila. Nah, kemudian terkadang ditarji', tidak masalah. Terkadang menggenapkan iqamah seperti tadi, ya, menurut para muallif tidak mengapa. Ini salah satu madhab yang ada di kalangan ulama tentang iqamah, menggenapkan iqamah. Nah, pendapat yang lain mengatakan ya, yakni mengenai masalah masalah tasniyah ini, ya, ini salah satu madhab. Nah, dan ini yang disebutkan ini, yaitu tarji', kemudian menggenapkan iqamah, ya. Menurut para muallif di sini dikatakan bahwa ini termasuk dari perkara yang dibolehkan. Nah, jadi terkadang ini bisa diamalkan. Hanya saja, ya, hanya saja kita hidup di sekeliling kaum muslimin. Nah, kita hidup di sekeliling kaum muslimin, awamun nas, yang mereka tidak faham ya, perbedaan-perbedaan tata cara seperti ini. Nah, ya, yang dikhawatirkan apabila ini diamalkan akan membuat mereka kaget dan heran. Nah, baik. Di sini ada nah, yaitu di sini dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti', bisyarti an la yakuna fi hadha taswisun 'ala al-'ammah. Naam. Dinukil dari disyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisyarti an la yakuna fi hadha taswisun 'ala al-'ammah. Dengan syarat ini tidak menimbulkan taswis, ya, tidak menimbulkan kebingungan kepada orang-orang awam. Kenapa lain lagi adanya? Kenapa lain lagi ikomahnya? Kan gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian wa yustahabbu an yaqula fi adhan as-subhi ba'da hayya 'ala al-falah, wa yustahabbu, dan disukai, disunnahkan, an yaqula fi adhan as-subhi, untuk mengatakan pada adhan subuh, ba'da hayya 'ala al-falah, setelah hayya 'ala al-falah, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Ya, marratain. Salat, ya, lebih baik daripada tidur. Baik. Lima rawa Abu Mahdzurah, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Mahdzurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, mengatakan kepada Abu Mahdzurah, in kana fi adhani subhi, in kana fi adhani subhi, apabila itu pada adhan subuh, qulta, engkau mengatakan, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ya, di hasyiah disebutkan bahwa ini dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan ini sahih oleh Al-Albani. Nah, jadi lahiriah makna hadis yang datang tentang as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, dan itu diistilahkan dengan at-taswib, at-taswib, at-taswib. Ya, lahiriah makna hadis-hadis yang datang tentang at-taswib, yaitu as-salatu khairu minan naum, dua kali pada adzan subuh. Pada adzan subuh yaitu adzan yang menandai masuknya waktu salat subuh. Nah, dan itu, ya, adalah adzan pertama untuk salat subuh. Karena yang kedua adalah iqamah. Iqamah juga disebut adzan. Sebagaimana pada hadis Nabi SAW mengatakan baina kulli adzanaini shalah, baina kulli adzanaini rak'atan, antara dua adzan disyariatkan salat sunnah dua rakaat. Antara dua adzan yang dimaksud adalah adzan dan iqamah. Nah, jadi ketika dikatakan itu pada adzan pertama sholat subuh, itu jelas. Karena ya ini adzan pertama. Adzan keduanya adalah iqamah. Karena inilah adzan untuk sholat subuh. Adapun adzan yang pertama yang sebelum itu bukan untuk sholat subuh. Sudah kita lewati bahwa itu sebelum masuk waktu sholat subuh. Ya, sekitar 15 menit atau lebih, ya, dikumandangkan itu. Sebagaimana kata Nabi SAW, bertujuan untuk membangunkan orang yang tidur, ya, agar bangun, barangkali dia belum witir, belum makan sahur jika mau puas, dan mengingatkan orang yang sedang sholat tahajud, ya, agar dia segera mengakhiri dengan witir karena waktu sholat subuh sudah dekat. Bisa difahami? Inilah yang rajih, ya, ini juga yang dirujukkan diterjemah oleh Ibn Uthaymin. Nah, adapun pendapat yang dipilih, ya, oleh Al-Albani rahimahullah, pendapat itu marjuh. Al-Albani rahimahullah memilih bahwa at-tathwib pada adzan pertama maksudnya adalah yang sebelum subuh. Padahal adzan pertama yang dimaksud adalah adzan fis-subh, fi adzan as-subh. Pada subuh yang pertama itu bukan untuk adzan subuh. So kita dengar tadi. Nah, adzan subuh adalah adzan yang dikumandangkan ketika masuk waktu sholat subuh, dan itu adzan pertama karena yang kedua adalah iqamah. Setiap waktu, ya, ada dua adzan, yaitu adzan dan iqamah. Oleh karena itu Nabi mengatakan antara dua adzan ada disyariatkan sholat sunnah dua rakaat. Nanti antara adzan dan iqamah. Nah, Dan di sini disebutkan bahwa ini mustahab, hanya disunnahkan, karena yang merupakan syarat adalah 15 kalimat yang telah lewat, ya. 15, ya, jumlah yang telah lewat, itu yang merupakan syarat. Adapun ini hanya disunnahkan. Berdasarkan ini, andaikan muadzin lupa menyebut as-salatu khairu minan naum pada adzan subuhnya, maka adzannya sah dan tidak diharuskan untuk mengulangi. Ya, tidak diharuskan untuk mengulangi, ya, karena itu hanya sunnah. Nah, tapi diperhatikan dengan baik, ya. Jadi muadzin subuh ini memang, ya, butuh konsentrasi penghususan terkait dengan as-salatu khairun minan naum. Nah, untuk menghidupkan sunnah, ya, at-taswi pada adzan subuh. Baik, al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima. Ma yaqulu as-sami'u al-adhana. Ma yaqulu as-sami'u al-adhana. Apa yang dikatakan oleh pendengar adzan? Wa ma yad'u bihi ba'dahu, dan apa yang dia, ya, doa apa yang dia baca setelahnya. Naam. Yustahabbu, disukai, disunnahkan, liman, bagi siapa saja yang sami'al adhana, mendengar adhan, baik dia laki-laki maupun wanita, an yaqula, agar mengatakan, membaca, mithla ma yaqulul muadzinu, mengatakan, mengucapkan, membaca, seperti yang diucapkan, yang dibaca oleh muadzin. Di hadithi Abi Sa'idin, berdasarkan hadith Abi Sa'id radhiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم سسنكون النبي صلى الله عليه وسلم قال برسبدا إذا سمعتم النداء إذا ببلا سمعتم النداء kalian mendengar nida, yaitu adhan, seruan adhan, فقولوا maka hendaknya kalian mengucapkan مثل ما يقول المؤذن, semisal dengan yang diucapkan oleh muadzin. Hadith ini muttafaq عليه. إلا kecuali في الحيعلتين, kecuali في pada dua lafaz al-hay'alah. Jadi, kecuali pada al-hay'alataini, pada dua al-hay'alah. Apa itu al-hay'alah? Ya, al-hay'alah adalah hay'alah salah dan hay'alah al-falah. Itu yang dimaksud dengan al-hay'alah. Al-hay'alataini kan ada dua, itu hay'alah salah, yang kedua adalah hay'alah al-falah. Fa yushra'u, maka disyariatkan li sami'il adhani, fayushra'u li sami'il adhani, maka disyariatkan bagi orang yang mendengar adhan, ya, li sami'il adhani, an yakula, agar membaca, la hawla wa la quwata illa billah, aqiba qawlil muaddin, setelah muaddin mengatakan hayya ala salah, wa kala aqiba qawlih, begitu pula setelah muaddin mengatakan hayya ala al-falah. Hayya 'ala shalah dan hayya 'ala al-falah, ini yang disebut dengan al-hayya'ataini. Jadi disyariatkan pendengar sami'ul muadzin mengatakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi bukan mengatakan juga hayya 'ala shalah, ya, hayya 'ala al-falah, tapi yang disunnahkan adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik. Berarti berapa kali membaca sami'ul adhan, membaca la haula wala quwata illa billah, berapa kali? 4 kali kan hayya 'ala shalah. 2 kali hadis radhiyallahu anhu. Naam. Di hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu fi dzalik, berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam hal itu. Ya. Naam. Wa idza qala al-muadzin fi shalati as-subhi, dan apabila muadzin, ya, mengatakan pada salat subuh as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, fa innal mustami'a, maka sesungguhnya al-mustami', pendengar adzan, yaqulu mithlahu, mengucapkan semisal dengannya. Jadi juga mengatakan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Wa la yusannu dhalika 'inda al-iqamati, wa la yusannu dhalika 'inda al-iqamati, dan hal itu tidak disunnahkan, ya, ketika mendengar iqamah. Jadi ketika mendengar iqamah tidak disunnahkan dijawab. ya tidak disunahkan bagi pendengar iqamah untuk ya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin ketika iqamah. Itu hanya pada adzan. Nah, kemudian setelah menjawab adzan ya seperti yang diajarkan, thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya seperti solawat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada tasyahud. Itu lengkap, jika mau disingkat bisa juga disingkat Allahumma shalli ala Muhammad, ya. Kemudian thumma yaqul, kemudian membaca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata al-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, ya Allah, Rob, ya Tuhan pencipta, penguasa. Nah, itu makna Rob. Rob hadhihi da'wati tammah. Rob, seruan yang sempurna ini. Wassalatil qa'imah, dan solat yang ditegakkan. Ati, berikanlah Muhammad. Berikanlah Muhammad al-wasilah. Al-wasilah yang dimaksud adalah al-wasilah yang dimaksud adalah kedudukan yang tertinggi di padang mahsyar, yaitu na'am syafa'at al-uzma, syafa'at tertinggi. Na'am, yang hanya didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, ketika orang-orang ingin segera diadili oleh Allah Ta'ala, mereka datang kepada Nabi Adam, berudur menunjuk kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh juga berudur menunjuk kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim juga berudur menunjuk kepada Nabi Musa, Nabi Musa juga berudur kemudian menunjuk kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, bukan saya ya orangnya, tetapi menunjuk kepada Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi wassalam datang maju dan sujud di bawah arasy, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengangkat kepalanya dan mengatakan isfa' tusyafa', berilah syafaat, maka syafaatmu diterima. Nah, ini adalah wasilah yang dimaksud. Naam. Wal fadilah, dan keutamaan. Wa ba'athu, dan bangkitkanlah dia maqaman mahmuda, dengan mendapatkan kedudukan yang terpuji, alladhi wa'attahu, yang telah engkau janjikan untuknya. Naam. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Naam. Dan pada hadis itu di hasyiah dikatakan, wa fihi, pada hadis itu dikatakan, anna man qala dhalik, barang siapa membaca hal itu, halat lahu, halal baginya syafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, halal baginya syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Artinya dia berhak dapat syafa'at nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu islami dina, berdasarkan hadis dalam sahih Muslim. Itu dibaca setelah selesai dua kalimat syahadat. Jadi setelah menjawab asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna rasulullah, ya, raditu billahi rabban aw muhammadar rasulullah bi islami dina. Nah, kemudian melanjutkan menjawab hayya 'alas shalah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya sampai akhir. Bisa difahami? Nah, ini tambahan faedah. Atafi bihadzal qadar, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.